Yohanes bab 14. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride. Kowe aja padha sedih lan bingung, nanging padha percaya terus marang Gusti Allah lan marang aku. Nang omahe Gusti Allah Bapakku akeh panggonane. Semunggone ora ngono, mesti kowe ya tak omongi. Saiki aku arep budal gaweke panggonan kowe. Nek aku wis rampung, aku bakal balik meneh marani kowe, supaya kowe bisa manggon dadi siji karo aku. Panggonan sing bakal tak parani kuwi, kowe wis padha ngerti dalane. Rasul Thomas terus semaur. Gusti, panggonan sing arep mbok parani wae, awake dhewe ora ngerti. Lah dalane meneh, awake dhewe ngerti yo. Gusti Yesus terus ngomong. Aku iki dalane, marang Gusti Allah. Lan aku sing duduhke, Gusti Allah kuwi sapa? Lan aku sing ngekei urip marang manungsa. Ora eneng wong bisa moro nanggone Gusti Allah Bapakku, nek ora liwat aku. Nek kowe ngerti aku, kowe yo ngerti Gusti Allah Bapakku. Saiki kowe wis ngerti dekne, awit kowe wis weruh dekne. Rasul Filipus terus takon marang Gusti Yesus. Gusti, awake dhewe wis lega. Nek wududui Gusti Allah Bapake awake dhewe. Gusti Yesus semaur. Filipus, aku lak wis suwi bebarengan karo kowe to. Lah kok kowe ora niteni aku? Sopo sing weruh aku? Ya weruh Gusti Allah Bapakku. Lah kowe kok ijik takon kepingin weruh Gusti Allah Bapakku? Kowe lak ngerti to, nek Gusti Allah Bapakku karo aku kuwi tunggale. Pitutur sing tak wulangke marang kowe kuwi ora sangka karepku dhewe, nanging sangka karepe Gusti Allah Bapakku. Dekne manggon ing aku, lan dekne sing tumandang sangka aku. Ngandelo to, nek aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi tunggale. Penggawehku sing gumun-gumunke kuwi lawis ngujudke kuwi to. Iki dirungokke sing apik. Sopo sing percaya marang aku, bisa kaya aku nindakke penggawe sing gumun-gumunke. Ora namung kuwi wae, nanging malah bisa nindakke ngungkul-ungkuli kuwi. Awit aku arep budal nanggone Gusti Allah Bapakku. Lan jalaran aku nang kono, opo penjalukmu bakal keturutan. Janji kuwi nembung nganggo jenengku. Mesti aku bakal nuruti penjalukmu. Dadine aku bisa ngluhurke Gusti Allah Bapakku. Nek kuwi njaluk opo wae nganggo jenengku, bakal tak turuti. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Nek kowe tresno tenan marang aku, kowe uga mesti nglakoni omongku. Semono uga, aku bakal nembung marang Gusti Allah Bapakku, supaya dekne ngongkon liyane sing bakal nulungi kowe selawase. Kuwi Roh Suci sing bakal mulangi kowe bab Gusti Allah kaya sak beneri. Wong sing ora percaya marang Gusti Allah, ora bisa nampa Roh Suci. Awit ora niteni lan ora dunung. Nanging kowe bakal ngerti Roh Suci. Awet dekne bakal karo kowe lan bakal manggon ing uripmu. Ora, kowe ora bakal tak tinggal dhewe. Aku bakal balik marang kowe. Ora suwi meneh wong jagat bakal ora weruh aku meneh. Nanging aku bebarengan karo kowe terus. Lan kowe bakal urip. Awit aku urip. Ing wanci kuwi, kowe bakal dunung nek aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi dadi siji. Semono uga, kowe bakal dunung nek kowe karo aku iki uga dadi siji. Wong sing ngerti pituturku lan nglakoni apa omongku, ya wong kaya ngono kuwi sing tresno marang aku tenan. Wong kuwi bakal ditresnani tenan karo Gusti Allah Bapakku. Lan aku marang bakal nresnani wong kuwi. Lan meneh, aku bakal nuduhke marang dekne, aku iki sopo. Eneng murid sing jenenge Yudas, nanging dudu Yudas Iskariot. Yudas iki ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, lah kowe kok ngetokke kuasamu namung marang awake dhewe, ora marang wong-wong liyane sing ora percaya marang kowe? Gusti Yesus semaur. Wong sing tresno marang aku kuwi, uga bakal nurut pituturku. Lan Gusti Allah Bapakku bakal nresnani wong sing kaya ngono kuwi. aku lan Gusti Allah bapakku bakal urip bebarengan karo wong kuwi. Nanging wong sing ora tresno marang aku uga ora bakal nurut pituturku. Senajano pituturku kuwi duduk tembungku dhewe, nanging tembunge Gusti Allah sing ngongkon aku. Suwene aku ijek campur karo kuwi. Aku mulangi kuwi sembarang barang kuwi. Nanging Gusti Allah bapakku bakal ngongkon Roh Suci penulungmu teko dadi wakilku. Dekne sing bakal ngrewangi kuwi lan dunung-dunungke marang kuwi bab sembarang. Dekne uga bakal ngeling-elingke marang kuwi kabeh bab sembarang sing wis tak wulangke. Saiki kuwi tak tinggali katentreman. Ora katentremane donya kene, ora. Nanging katentreman sing namung aku dhewe bisa ngekeki. Mulane, kowe aja padha sedih lan aja padha wedi. Pancen aku wis ngomong nek aku arep lunga. Nanging aku bakal balik meneh. Mulane, nek kowe padha tresno tenan marang aku, kowe malah kudu bunga nek aku bakal lunga nang gone Gusti Allah bapakku. Awit Gusti Allah bapakku kuwi gedene ngungkuli aku. Sadurunge sembarang iki kelakon, kowe wis tak omongi. Dadine besok nek wis kelakon tenan, kowe bisa niteni nek sembarang sing tak omong kuwi tenan. Aku wis ora bisa ngomong oke-oke meneh marang kowe. Awit setan ratune donya wis ngetok. Aku ora ngomong nek dekne kuwi bisa menangke aku. Ora. Nanging aku namung manut apa kongkonane Gusti Allah bapakku. Dadine wong kabeh bisa niteni nek aku tresno tenan marang Gusti Allah bapakku. Wis. Ayo saiki padha lunga.